Saya seorang penuntut ilmu, tapi kini mengalami futur. Jika mendapatkan pelajaran yang sulit, anda merasa malas. Itulah yang saya sebutkan tadi ya, seorang futur kadang itu wajar, biasa. Turun semangat itu kadang biasa. Tapi ingat, jangan dia berarah kepada sesuatu yang keliru. Sekarang dia malas misalnya, pelajarannya sulit. Ya. Berat untuk mengikuti pelajaran. Ya. Dia arifkan jiwanya kepada hal yang mudah baginya, sehingga semangat itu kembali. Misalnya sekarang dia menghafal Quran, letih. Tidak bisa masuk hafalan. Ya, sudah dia baca hadis Rasulullah. Misalnya Al-Quran itu dia tidak hafal, tapi dia baca. Dia lihat terjemahannya, tafsirnya. Supaya ada perubahan. Sebab beda antara menghafal dan memperhatikan tafsirnya. Ya, dengan adanya perubahan ini akan kembali, akan mengembalikan semangat. Ini kan pula hadis misalnya. Ya. Hari ini dia menghafal, kurang misalnya dia menghafal. Ya. Berat untuk menghafal. Dia boleh melihat tafsir dari hadis, penjelasannya. Sehingga dia kembali semangat. Secara umum dia turun semangat menuntut ilmu. Ya. Mempelajari ilmu. Maka silakan dia baca biografi dari as-salaf. Orang-orang salih terdahulu. Ya. Kisah para sahabat. Dan dia akan mendapatkan di situ. Ya. Nasihat-nasihat. Suri tauladan yang baik. Untuk mengembalikan semangat. Yang jelas. Ya. Turun semangat ini jangan diikuti. Jangan semangatnya turun. Ya. Semakin dia bergantung di atasnya. Sehingga semakin turun. Tidak. Tapi dia berusaha. Untuk memalingkannya kepada hal yang lain. Supaya dia kembali. Jelas ya.